salo cahayo bulan di tengah malam nan langan sayui sayui saluang tangiang iang bayi boi boba bapi tunang saibo hati ditinggalkan usah denai di agak juo ko cinto kini lah tido biarkanlah guliah denai biasa tiada orang nan denai cinta tampak bah sayang salamoko tang